Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.